Nopi Nacia. Iha. Lagu ini spesial buat lo semua yang hobinya ngomongin gue di belakang. Karena lo mau ngomong apapun, gue gak akan pernah denger. Mau lo gimana pun, lagu apa bodo amat. Ya kan? Yoi, jadi buat kalian yang bilang suara gue cempreng, gak mau kalian mau ngomongin apapun, itu terserah kalian. Lo ngomongin I'm not afraid. sekalipun, ya gue mas pabodoh.